Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mulah wa ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ada nikmat diturunkannya hujan, ada nikmat diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesekian kalinya untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah sebagai referensi kita belajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran ke-9 atau ad-darsut tasi', yang insyaallah kita akan masuk ke at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin al-ashir, latihan 10, kita ingatkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya di ad-darsut tasi' ini, di pelajaran 9 ini, di mana di sini kita menemukan beberapa hal terkait dengan kaidah-kaidah bahasa. Misalnya kita mendapati di sini ada fi'lut ta'ajjub, kata kerja yang menunjukkan ta'ajjub, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga sudah kita bahas tentang al-munada yang bentuknya al-mudhaf wal-mudhaf ilaih. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang jamak mu'annas salim. Tanda mansub daripada jamak mu'annas salim adalah kasrah. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita masuk ke at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Silakan para pendengar dan pemirsa Roja, silakan membuka halaman 66, halaman 66. Kita mulai dengan at-tamrin al-ashir, latihan ke-10 pada malam ini insyaallah. Dan alhamdulillah seperti biasa malam ini kita ditemani Ah Jatmiko. Kaifa haluk ya Ah Jatmiko? Khair alhamdulillah. Masyaallah. Hayyakallah. Ana alhamdulillah bi khair, ana bi khair. Jazakallah khair ya akhi. Nabda, kita mulai التمرين العاشر تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره تأمل المثال perhatikan contoh تأمل المثال perhatikan contoh ثم أجب kemudian jawablah anil as'ilatil atiyah, soal-soal berikut, ala girarihi, sesuai dengan caranya, yani sesuai dengan cara yang disebutkan dalam contoh. Tidak banyak soal yang disebutkan di sini, hanya ada 3 soal saja, dan ada satu contoh yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Di sini al-mithal man khalaqaka, ada sebuah soal, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Lihat jawabannya, khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Antum lihat di sini, khalaqani Allahu, Allah yang menciptakan aku. Di sini ma'asyiral ikhwah, yang penting diperhatikan adalah di sini ada tambahan nun sebelum dhamir ana, dhamir ya al-mutakallim. Karena seharusnya khalaqa langsung disambung dengan ya, maka menjadi khalaqi. Dan di sini kita mendapati bahwa fi'ilnya akan menjadi majrur. Maka untuk menghindari adanya kasrah pada qaf, dibutuhkan nun sebelum ya al-mutakallim, sebelum dhamir ya dhamir kata ganti orang pertama. Maka nun di sini yang disebut dengan nunul wiqayah, nun yang mencegah dari al-fi'lul madhi menjadi kasrah, sehingga tidak khalaqi tapi khalaqani. Kemudian hal yang kedua yang penting diperhatikan di sini, khalaqani, ya di sini sukun, huruf sakinah, huruf yang disukun, huruf mati. Setelahnya Allahu, ada alif lam yang juga mati. Dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati bertemu. Maka di sini ada ya mati bertemu dengan alif lam yang juga mati. Maka salah satunya harus dihidupkan. Maka kita hidupkan huruf ya-nya dengan fathah. Kita hidupkan huruf ya-nya dengan fathah sehingga menjadi khalaqaniyallahu. Khalaqaniyallahu. Kalau kita pisah antara kata khalaqani dengan Allah, maka khalaqani Allahu, seperti itu. Tapi kalau kita mau sambung, maka seperti ini, khalaqaniyallahu. Ini hal yang penting diperhatikan di contoh. Dan soal berikutnya dikerjakan seperti cara yang disebutkan pada contoh. Wadih ya Ahjad Miko? Wadih. Nah, wadih ala haddin ma. Jelasnya mungkin tidak semua jelas, sebagian saja sepertinya. Tapi kita coba, tidak apa-apa kita coba, Ahmiko. Kita coba, silakan ada tiga soal di situ. Nanti setelah ini kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa ikut bersama kita mengerjakan latihan ke-10 ini. Silakan, teruskan Ahmiko. Al-awwal. Jawabannya bebas mungkin ya, Ustaz. Naam, naam. Al-jawab yakunu hur. Bebas. Al-awwal. Man dorobaka? Naam. Siapa yang memukulmu? Naam. Dorobani sodiki. Dorobani sodiki. Sahih. Asalnya dorobi. Selesai begitu kan? Alas kita tarik. Doroba langsung disambung dengan ya mutakallim. Tapi untuk menghindari binya majrur kasrah, maka kita butuhkan nun. Doroba. Banya menjadi tetap fathah. Karena al-fi'lul madhi mabni, ala sekedalik? Bala. Doroba, apalagi? Khalaqa, dia mabni. Ala sekedalik ya Amiko? Bala. Maka untuk menghindari seakan-akan dia majrur, menghindari seakan-akan fi'lul mudhari berubah harakatnya padahal dia mabni, maka dibutuhkan nunul wiqayah, nun yang mencegah al-fi'lul madhi menjadi kasrah, menjadi majrur. Sehingga daraba banyak tetap mabni alal fathi dengan adanya nun, sehingga ini menjadi kalimat yang sahih. Darabani sadiqi. Nah, terjemah ya akhi, apa makna darabani sadiqi? Yang memukulku temanku. Ahsant, barakallahu fik. Wasil. Athani. Man sa'alaka hadha su'ala? Naam. Siapa yang bertanya kepadamu pertanyaan ini? Naam. Terjemah sahihah. Sa'alani ukhti. Sa'alani ukhti. Intabih, sa'alani ukhti. Fa'ilnya di situ ukhti. Fa'il. Fa'ilnya ukhti. Nah. Ada sekedarik? Mu'anas wala mudhakar ukhti? Ukhti mudhakar mu'anas. Mu'anas. Lihat fi'ilnya. Fi'ilnya sa'alani ukhti. Sahih? Afan Ustaz. Khata alas kedalik. Ganti saja, jangan ukhti. Ganti jadi akhi saja. Naam. Bagaimana jadi? Sa'alani akhi. Naam. Sahih. Sa'alani akhi. Naam. Tarjim. Yang bertanya kepadaku saudara laki-lakiku. Naam. Sahih sekarang. Karena kalau saat ini kita gunakan fa'ilnya ukhti, fi'ilnya bukan sa'alani. Bagaimana fi'ilnya? Ada tambahan tak. Tak ta'nits nanti. Sa'alatni. Sa'alatni. Sa'alatni ukhti. Faham tak, akhi? Faham. Sa'ala huwa. Sa'ala huwa. Hiya. Sa'alat. Nah. Iya. Sa'alat. Sa'alat ni. Nah. Sa'alat ni ukhti. Nah. Teruskan. Terakhir. Alis. Nah. Arokal mudarrisu fil masjidi. La, bukan begitu bacaannya. Perhatikan baik-baik Ahmiko. Sekali lagi. Alifnya panjang. Araka. Faham tak ya Ahmiko? Faham tak insya Allah. Nah, tafadhal. Aro-a... A-nya pendek. Aro-a-ka... Aro-a-ka al-mudarrisu fil masjidi. Ada A, dua A di situ. A yang pertama pendek, biasa. A, itu artinya apakah? Apakah, Mas. Ro-a ditambah ro-a-ka. Berarti bagian bacaannya aro-a-kal. Nah, wadih? Wadih. Ikra maratun thaniya. Aro'akal mudarrisu fil masjidi. Naam. Apakah kamu melihat? La, siapa yang melihat? Apakah aro'akal mudarrisu? Lihat kalimat al-mudarrisu, dia marfu', ya ahmiku. Mana fa'ilnya? Al-fa'il yakni al-mudarrisu. Al-mudarrisu, naam. Jadi bagaimana terjemahannya? Apakah Pak Guru melihatmu di masjid? Ahsant. Jawabannya? Kalau A, soalnya A, bagaimana jawabannya? Naam aula. Naam, tafadhal. La ma ro. Teruskan. La ma ro'aitani ro. Naam, kaifa ya Ahmiko? Naam. Isma' Ahmiko. Dengarkan. Jawabannya, kalau antum menggunakan la ma ra'aniyal mudarrisu. La ma ra'aniyal mudarrisu. Wa ada ya akhi? Ra'ani, begitu kan? Ra'ani. Ra'aka ra'ani. Ra'ani. La ma ra'aniyal mudarrisu fil masjidi. Atau naam, kalau naam bagaimana? Naam ra'aniyal mudarrisu fil masjidi. Naam. Di sini antara aita ini hanya sekedar ini saja. Sebagai panduan antum untuk mengetahui bagaimana bentuk itunya, bentuk apa namanya, fi'il madhi yang manakala digabung dengan anta. Wadih ya Ahmiko? Nah, lam yakun wadihan. La'alla ba'da hadha sayakun wadihan insyaAllah. Setelah ini kita akan perjelas lagi insyaAllah. Nah, naftah al-majal, tafadhal ya akhir kirim. Untuk latihan ke 10 ini. Nah, 10. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa di Roja dimanapun Anda berada, kita akan membaca ataupun giliran Anda untuk membaca latihan ke 10 ini yang ada pada halaman ke 66 hingga 67. Untuk penelpon pertama kita berikan kesempatan untuk Anda 0218236543 dan kita coba sapa. Halo. Silakan. Halo. Ya, belum terhubung. Kembali kami sampaikan, untuk Anda yang ingin belajar membaca atau menjawab latihan ke 10 ini dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543. Baik, kita coba sapa kembali untuk telepon pertama kita. Halo. Silakan. Halo. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Umm Abdillah. Iya. Mohon maaf Ummu Abdillah, dikecilkan terlebih dahulu volume TV ataupun radionya di rumah dan dapat mendengarkan lewat gagang telepon saja. Naam ya Ummu Abdillah. Awa. Naam, tafadhali. Mau langsung, tafadhali. Man darataka. Maratan tsaniyah ya Ummu Abdillah. Man darataka. Man darabaka. Naam. Nurani al-waladu. Jangan dipisah, disambung. Bagaimana Ummu Abdillah? Darabaniyal waladu. Naam, darabaniyal waladu. Naam. Tarjim, tarjim ila samahti. Siapa yang memukulmu? Naam. Yang memukulku anak itu. Naam, naam. Teruskan, wasil. Apa ni? Man sa'alaka ada su'ala? Man sa'alaka ada su'ala? Naam. Sa'alani ada su'ala? Ahmad tu. Sa'alani hadha su'ala Ahmadu. Labas, naam. Atau sa'alani Ahmadu. Langsung seperti itu juga tidak masalah. Sa'alani Ahmadu. Naam. Tarjimi ya Ummu Abdillah. Siapa yang telah percaya padamu soal ini? Naam. Yang telah percaya padaku Ahmadu. Naam. Teruskan. Al-Tharif. Al-Tharif. Aro'aka mudarrisu fil masjid. Naam. Naam. Ro'aniya mudarrisu fil masjid. Naam. Ro'aniya mudarrisu fil masjid. Sahih. Apakah Pak Guru telah melihat kamu di masjid? Naam. Ya. Pak Guru telah melihat saya di masjid. Naam, sahih, sahih. Syukran ya Ummu Abdillah. Barakallahu khair. Wajazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makarar marah ukhras. Nah, maratan thaniya, tafadhal. Ya, silakan bagi Anda yang ingin kembali membaca untuk latihan ke-10 ini yang ada pada halaman ke-66 dan 67. Mulai dari nama pertama kembali, silakan. Halo. Baik, sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan bapak siapa, di mana? Iya, dengan siapa ini? Pak Edi, Pak. Di Timika. Bapak siapa? Pak Edi di Timika, Pak. Pak Edi di Timika. Timika Jayapura. Iya, Pak Edi. Timika Jayapura, Pak ya. Oh. Iya. Mau tanya itu. Mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Mau tanya bahasa Arab Pak Edi? Tidak Pak Ustaz. Ini ada. Apa maknanya itu sama Pak Ustaz? Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum sama Ghafurur Rahim sama Ghafurur Rahim Pak. Mohon sekali lagi Pak. Mohon sekali lagi Pak Edi. Apa maknanya sama enggak? Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum. Dengan? Hayyul Qayyum. Hayyul. Dengan kasrah. Hayyul Qayyum. Dengan? Iya, kasrah. Sama Hayyul Qayyum, Pak Ustaz. Naam. Begitu saja. Dan yang kedua itu Ghafurur Rahim sama Ghafurur Rahim, Pak Ustaz. Apakah ada perbedaan makna? Begitu? Iya. Baik. Apa perbedaan maknanya? Iya, iya. Baik, iya. Baik, baik. Cukup Pak Edi ya. Baik, ditunggu jawabannya. Nah, untuk Pak Edi, jawaban saya tak hanya terkait dengan bahasa saja. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz yang membahas masalah. Yang ditanyakan Pak Edi terkait dengan makna Al-Ghafur dan makna Ar-Rahim. Ini bisa ditanyakan nanti ke pembahasan masalah akidah terkait dengan al-asma wa sifat. Adapun kenapa dia kasrah, kenapa dia kadang fathah, Al-Hayya, kadang Al-Hayyu, kadang Al-Hayyi, begitu pula Al-Ghafuru, Al-Ghafura, dan Al-Ghafuri. Maka ini pembahasan tentang nahwu yang menyebabkan dia menjadi Al-Ghafuru, Al-Ghafura, dan Al-Ghafuri. Apakah dia majrur, marfu, atau mansub? Maka ini dilihat, pertama dilihat posisinya di mana. Yang menyebabkan perubahan-perubahan ini adalah karena perubahan posisi. Kemudian yang kedua, yang juga berpengaruh ke harakat huruf terakhir sebuah kata benda adalah kata sebelumnya. lihat kata sebelumnya, maka bisa jadi itu yang menyebabkan dia menjadi al-ghafuri atau al-ghafuro atau al-ghafuru. Namun dari segi makna bahasa tidak insyaallah tidak berubah. Yang berubah hanya posisi dia dalam sebuah kalimat. Adapun makna insyaallah tidak berubah. Maka al-ghafuru tetap yang maha memberikan ampunan. Baik dia al-ghafuru dengan dhammah maupun al-ghafuro dengan fathah atau al-ghafuri dengan kasrah. Nah, insyaallah tidak ada perbedaan makna. Yang berbeda adalah posisi antara al-ghafuru, al-ghafuri dan al-ghafuro. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Adi di Timka tadi yang bertanya. Dan kita masih memberikan kesempatan dalam menjawab pelatihan ke-10 ini di halaman 66 atau 67, silakan 0218236543. Dan kita coba sapa kembali. Halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ibu siapa, di mana? Dari Umu Syifa. Di mana Umu Syifa? Di Tanjung Priok. Baik. Umu Syifa mau ikut baca latihan kita bareng malam ini? Halo. Ya, Umu Syifa, fokuskan pendengarannya di gagang teleponnya saja. Umu Syifa? Iya. Ya, fokuskan ke gagang teleponnya saja. Ibu Umu Syifa, ya, sepertinya menggunakan televisi. Namsat. Ya, televisinya dipelankan dulu. Fokuskan ke gagang teleponnya saja. Naam, khalas. Naam, baik. Umu siap membaca? Iya, siap. Tafadhali, tafadhali. Al-awwal, naam. Man dorobaka? Naam. Dorobani akhi. Darabani akhi. Akhi. Darabani akhi, begitu? Siapa yang mendorongmu? Man darabaka? Apa mana daraba? Man darabaka? Siapa yang mendorongmu? La, daraba memukul. Siapa yang memukulmu? Naam. Jawabannya? Darabani akhi. La, tidak darabani. Darabani akhi. Darabani akhi. Nah, nanti Kak kita akan jelaskan mengapa bukan darabani. Teruskan. Oh, karena tidak ada alif lam. Ah, sahih. Naam. Ah. Alhamdulillah sudah jawab sama Umu Syifa sendiri. Paham Umu Syifa? Ya, naam. Baik. Jadi sehingga tidak ada dua huruf mati bertemu di sini Umu Syifa. Nanti sehingga tidak perlu ya-nya dihidupkan, dimatikan saja. Ulang sekali lagi. As-su'al awal. Nah, as-su'al awal. Tafadhali. Man darabaka? Siapa yang memukulmu? Darabani akhi. Naam. Saudaraku yang telah memukulku. Baik. Nah, wasili, teruskan. Man sa'alaka hadza su'al? Hadza su'ala. Naam, hidupkan semua harakat. Man sa'alaka hadza su'ala? Siapa yang bertanya padamu pertanyaan ini? Naam. Sa'alani al ustaza. Mengapa ustaza? Li'anna mudzakkar. Itu menyebabkan jadi fathah karena mudzakkar. Karena alif lam. Li'anna hunaka alif lam. Alif lam. Alif lam yang menyebabkan jadi fathah. Begitu? La ya Ummu Syifa. Bukan seperti itu. Lihat dalam kalimat sa'alaniyal ustadu. Apa artinya sa'alaniyal ustad? Ustad yang bertanya kepadaku. Berarti dia fa'il. Ala sekadalik, al ustad fa'il. Salah. Fa'il marfu atau mansub kaidahnya? Marfu. Tadi Ummu Syifa bilang bagaimana? Sa'alaniyal ustada. Itu marfu ustada? Naam, faham ti? Sa'alaniyal ustazu. Naam, al-an sahih. Baru sekarang betul. Faham ti Ummu Syifa, mengapa bukan ustazah? Naam. Tafadhali. Nah, teruskan. Al-thalif. Ara'akal mudarrisu fil masjidi. Naam. Apakah guru itu melihatmu di masjid? Naam, teruskan. Naam. Ro'al naam, ro'aniyal mudarrisu fil masjidi. Naam, sahih. Ro'aniyal mudarrisu, naam. Terjadi. Ya, guru itu melihat saya di masjid. Naam, al-jawab sahih. Syukuran ya Umma Syifa. Jazakillah khair. Baik, terima kasih Umma Syifa yang telah ikut serta dalam menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-10 ini. Nah. Baik, silakan. Muasil, kita lanjutkan. At-tamrin al-hadi ashar, latihan 11. Perintahnya di sini ta'ammalil kalimatal atiyata. Ta'ammalil, perhatikanlah. Ta'ammalil kalimata, perhatikan kata al-atiyata berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab di latihan ini. Kita hanya diminta untuk memperhatikan kata yang ada di bawahnya. Di sini ada kata, ada al-kalimah makna. Untuk melihat di sini ma'asyar al-ikhwah, makna di situ ada alif, makna kata yang diakhiri dengan alif. Hanya saja alifnya berbentuk alif maksurah, alif yang berbentuk seperti ya. Makna alif, tapi alif yang berbentuk alif maksurah seperti ya, atau bahasa kita alif bengkok di sini. Nah, orang di sini menyebutnya alif bengkok. Kemudian setelah kata ini kita sambung dengan dhamir. Nah, lihat, ketika kita sambung dengan dhamir, huwa atau hiya menjadi ma'nahu atau ma'naha. Antum lihat di sini, walaupun dari segi bacaan tidak berubah, makna, makna tidak berubah, yang berubah adalah tulisannya. Yang tadinya ketika berdiri sendiri makna kita tulis dengan alif maksurah, alif bengkok kata orang di sini. Sekarang setelah disambung dengan dhamir menjadi alifnya menjadi alif yang tegak, alif mamdud, alif mamdudah. Ma'nahu atau ma'naha, antum lihat tulisannya di sini, alifnya menjadi alif yang tegak, alif yang seperti biasa kita kenal, bukan alif bengkok lagi. Ini hanya sekedar pengetahuan, wawasan tambahan buat kita dalam hal penulisan kata yang diakhiri dengan alif maksurah seperti ini. Nah, itu saja yang menjadi hal yang penting diperhatikan di At-Tamrin Al-Hadi Ashar, latihan 11. Sekarang kita lihat At-Tamrin Al-Thani Ashar, latihan 12. Ta'ammalil kalimatil atiyata. Ta'ammalil kalimatil atiyata. Perhatikan kata-kata berikut. Perhatikan ketika ana membacakan perintahnya. Ta'ammalil kalimati. Al-kalimati di sini Miko? Majrur atau mansub? Al-kalimati. Majrur, Ustaz. Majrur. Ta'ammal, perhatikan sekali lagi. Mansub apa, Ustaz? Mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai apa dia? Jamak muannats salim, mansubnya dengan kasroh. Enam. Kenapa dia mansub sebelumnya? Kenapa dia mansub? Posisinya sebagai apa di situ? Maf'ulun bihi. Ala sekadarik ya, Hamiko? Maf'ulun bihi mansub. Hanya saja karena dia bentuknya jamak muannats salim, mansubnya dengan kasroh. Ala sekadarik ya, Hamiko? Balai, Ustaz. Adapun al-atiyata sifatnya, naatnya. Nah, kenapa tidak al-atiyati? Kenapa al-atiyata? Karena naat itu selalu mengikuti al-man'ut. Kan kaidahnya begitu, akhir kiri. Alasikadalik? Man'utnya mansub. Alasikadalik? Maka naatnya juga harus mansub. Mansubnya al-atiyata dengan fathah. Adapun mansubnya al-kalimati dengan kasrah. Wadih Hamiko? Wadih insyaAllah. Perhatikan kata-kata berikut. Lagi-lagi di sini tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk memperhatikan sebuah kaidah yang polanya dapat dilihat dari semua contoh-contoh di bawahnya. Ada 4 contoh di situ. Yang pertama, ada kata tanya ma yang diawali dengan huruf min. Ada kata tanya ma, ini kata tanya ma didahului oleh harful jar min. Min ditambah ma, lihat perubahannya menjadi mimma. Apa yang berubah di sini, Ahmiko? Asalnya ma, kata tanya ini asalnya panjang, ada alif setelahnya. Namun ketika didahului oleh harful jar min, maka hilang alifnya, mimma. Jadi bukan mimma khata. Kalau mimma khata, ma yang tadinya panjang setelah kita dahului dengan harful jar min sehingga menjadi mimma. Maknanya apa sekarang mimma? Dari apa? Dari apa? Ada contohnya di sini, silakan dibaca Amiko contoh kalimatnya. Mimma khalaqallahul insana. Naam, tarjim awalan. Dari apa Allah menciptakan manusia? Naam, ada jawab. Khalaqahu min tinin. Naam, sahih. Tarjim. Allah dia menciptakan dari tanah. Naam, Allah menciptakannya dari tanah. Lihat di sini, mimma. Nah, kemudian yang kedua, atsani, sama seperti pembahasan yang pertama, ma yang didahului oleh harful jar. Sekarang apa harful jarnya di sini, Ahmiko? Ba, ada sekedarik, al-ba. Ba yang kasrah di sini. Sehingga menjadi bima. Bukan lagi bima, tapi bima. Apa maknanya bima? Dengan apa? Dengan apa? Di sini ada contoh kalimatnya, tafadhal, iqra ya akhir kirim. Bima kotal tal hayyata. Naam. Dengan apa kamu membunuh ular itu? Naam. Kotal tuha bil hajari. Naam. Saya membunuhnya dengan batu. Naam. Yang ketiga, as-salif. Ma, kata tanya ma yang didahului dengan li. Li. Sehingga menjadi lima. Lima. Apa itu lima? Untuk apa? Untuk apa? Atau mengapa? Lasik katalik? Nah, untuk apa? Tafadhal. Iqra al-mithal. Lima kharajta min al-fasli. Naam. Mengapa kamu keluar dari kelas? Naam. Kharajtu li'annani maridun. Saya keluar karena saya sakit. Naam, itu contoh daripada lima. Nah, terakhir ar-rabi', ma yang didahului oleh harful jar an. An ditambah ma maka menjadi amma. Mimnya sekali lagi, apa yang terjadi dengan mim ya Ahmiko? Apa yang hilang di sini? Alifnya hilang. Nah, jadi pendek. Menjadi amma. Apa makna amma? Dari apa? Atau tentang apa? Naam, amma tentang apa? Naam. Iqra al-mithalain, ada dua contoh di situ. Tafadhal, baca. Amma bahasta fil madrasati. Naam. Tentang apa kamu ketika amma bahasta fil madrasah, di sini ada kalimat bahasta. Bahasa tambah an, bahasa tambah an menjadi apa maknanya Amiko? Bahasa an mempelajari, mencari. Mencari. Nah, jadi sehingga di sini mencari apa? Mencari apa fil madrasah, engkau di sekolah? Paham tak, akhi? Paham tak? Naam. Mencari ya, naam. Mencari apa di sekolah? Naam. Jawabannya? Mencari apa di sekolah? Naam. Bahastu an sa'ati sahih. Saya mencari jam saya. Naam, itu dia. Oh. Bukan membahas. Maknanya akan kacau kalau kita artikan membahas jam saya. Jadi maksudnya pelajarannya tentang jam saya. Naam. La, laisa hakadha. Alas kedzalika amiko? Naam, Ustaz. Naam. Lihat penggunaan amma yang kedua, silakan al-mithal tsani. Amma sa'altal mudarrisa. Nah, baru di sini kita terjemahkan bagaimana amma sa'alta. Kamu bertanya tentang apa kepada al-mudarris? Pada Pak Guru. Naam, tentang apa di sini sekarang terjemahannya? Al-jawab sa'altuhu anil imtihana. Anil im? Imtihan. Ada an sebelumnya. Anil imtihani. Naam, anil imtihani. Nah, di sini hamzanya hamzah wasal. Alas kedalik? Hamzah. Berarti anilim tihani. Jawab bacanya begitu, agak sedikit anilim tihani. Ala kulli hal, terjemahkan. Saya bertanya kepadanya tentang ujian. Ahsant, barakallahu fiki ya ahmiko, jazza wa jazakallah khair. Itu latihan 12. Sekali lagi, tidak ada soal yang perlu dijawab di sini, tidak ada. Nah, hanya sekedar kita memperhatikan kaidah bahwa jika huruf ma yang berarti pertanyaan, ma istifhamiyah, ma yang menunjukkan pertanyaan, jika didahului oleh harful jar, apakah itu min atau bi atau li atau an, sebagaimana kita lihat dalam contoh ini, maka bagaimana apa yang berubah ahmiko? Ma yang tadinya panjang sekarang menjadi pendek. Mimma, bima, kemudian lima dan amma, semuanya mimnya yang tadinya panjang karena didahului oleh harful jar maka jadi pendek. Fahim tak ya akhil kirim? Itu saja kaidah yang ingin disampaikan di latihan 12 ini. Kita lanjutkan tamrin ats-tsalits asyar, latihan 13. Semua latihan sampai di latihan ke-14 semuanya dimulai dengan ta'ammal. Ta'ammal semua, antum perhatikan. Ta'ammal, mana ta'ammal ya akhil kirim? Perhatikan. Perhatikan. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh. Thummaktub, mana thummaktub? Kemudian tulislah. Kemudian tulislah. Thummaktubil jumalal atiyata, tulislah kalimat-kalimat berikut. Ba'da setelah tahwilil kalimati, tahwil, mana tahwil? Merubah. Nah, setelah merubah al kalimati, kata-kata allati tahtaha khattun, allati yang tahtaha di bawahnya khattun, ada garis di bawahnya garis, ila jumu'in, menjadi jamak, menjadi jamak. Jumu' jamak daripada jam'un, jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Apa maksud jamaknya jamak? Jamaknya dari kata jamak itu jumu'. Nah, faham tak ya ahmiko? Faham tak. Jam'ul jam'i jumu'. Nah. Kita ulang kembali perintahnya di sini agar lebih jelas kepada para pendengar dan pemirsa. Ta'ammalil mithala, mohon bantuannya ahmiko. Ta'ammalil mithala, perhatikanlah contoh. Thummaktub, kemudian tulislah. Al-jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut. Ba'da tahwili, setelah merubah. Al-kalimatillati tahtaha khat, kata-kata yang bergaris bawah. Naam, ila jumu'in, dalam bentuk jamak. Naam. Ada contohnya di sini alhamdulillah. Tafadhal ahmiko, ikra al-mithal. Manil fatal ladhi kharaja minal faslil ana. Naam. Siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Naam. Lihat al-fata, mana kata yang diberi garis bawah di sini? Al-fata. Al-fata. Nah, itu yang kita rubah menjadi apa tadi? Jadi bentuk jamak. Naam. Al-fata jamaknya? Fityah. Al-fityah. Naam. Tafadhal. Manil fityatul ladzina kharaju minal faslil ana. Naam. Siapa pemuda-pemuda yang mereka keluar dari kelas sekarang? Naam. Apa yang berubah di sini akhir kirim? Selain al-fata menjadi al-fityah, apa lagi yang berubah? Fiilnya, Ustaz. fi'ilnya. Sebelum fi'il apa yang berubah? Oh. Sebelum fi'il. Kata sambung. Kata sambung alladhi. Ismun mausul. Ismun mausul. Ismun mausul alladhi di sini mau tidak mau karena sebelum isim mausulnya jamak, maka isim mausul juga harus menjadi jamak. Maka di sini menjadi alladhi menjadi alladhina. Itu yang kedua yang berubah setelah al-fityah. Yang ketiga baru yang antum sebutkan tadi apa tadi Ahmiko? Yang antum sebutkan tadi? Fi'ilnya. Yang tadinya kharaja menjadi kharaju. Kharaju. Manil fityatul ladina kharaju. Kemudian minal faslil ana, apakah ada perubahan setelah itu? Minal faslil ana? Tidak, Ustaz. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sehingga yang berubah pertama kata yang diberi garis bawah kita rubah. Kemudian isim mausulnya berubah menjadi jamak. Kemudian ada fi'il setelahnya yang juga berubah menjadi jamak. Nah, wadhi al-mithal ya akhir karim. Wadhi insyaallah, Ustaz. Nah, kita minta antum baca nomor 1, setelah itu kita buka kesempatan Abdul Ghafar kepada pemirsa dan pendengar. Nah, tafadhal ya akhir karim. Bismillah. Al-awwal. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul ana? Dakhala baitakumul ana sahih, dakhala baita sahih. Kenapa baita? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, na'am. Mansub, ada sekedarik baita. Mansubnya dengan fathah. Fathah. Na'am. Terjemah, Ustaz. Na'am, tafadhal. Siapa laki-laki yang masuk ke rumah kalian sekarang? Naam. Mana garis kata yang diberi garis bawah di sini? Ar-rajulu. Kita rubah menjadi apa? Ar-rijalu. Naam. Tafadhal. Manir rijalul ladzina dakhulu baitakumul ana? Naam, sahih. Siapa para laki-laki yang mereka masuk ke rumah kalian sekarang? Naam, ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Afiikum. Wa jazakallahu khair. Wa iyyak. Tafadhal ya akhi, Abdul Ghafar. Baik. Akhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, sebagaimana yang telah dicontohkan tadi, silakan Anda yang ingin menjawab latihan ke-13 ini dapat menghubungi kami secara langsung untuk di kesempatan malam hari ini. Dan kita coba sapa kembali untuk telepon kita. Baik, halo. Nah, halo. Ya, sudah masuk. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu atau bapak? Siapa di mana? Umma Abdillah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Umma Abdillah. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum maratun thaniyah. Alhamdulillah. Dua kali ya, ahlan wa sahlan. Naam. Tafadhal ya Umma Abdillah. Sebetulnya mutabaah Umma Abdillah luar biasa. Walaupun dari jauh di Solo sana, tapi luar biasa beliau. Tafadhal ya Umma Abdillah. Asani, Ustaz. Asani, naam. Asani wa salif. Asani. Naam. Aina talibul ladzi jaa amsi? Naam. Tarjimi. Kemana siswa yang datang kemarin? Naam. Mana yang diberi garis bawah di sini Ummu Abdillah? At-talibu. Naam, kita rubah menjadi jamak. Ada sekedarik? Iya, Pak Salah. Naam. Aina talibul ladzi jaa amsi? Naam, maratan tsaniyah. Aingat tulabul ladina ja'u amsi. Naam, sahih. Ja'u amsi, naam. Dimana para siswa yang datang kemarin? Naam. Yang berubah di sini ada berapa Ummu Abdillah? Selain at-talib menjadi at-tulab. At-tulabu al-ladina. Naam. Ja'u, naam. Itu saja? Amsinya berubah? Amsi enggak? Tidak berubah, naam. Teruskan. Satu lagi Ummu Abdillah. Al-Thalith. Dorabtul walad alladhi dorabani. Naam. Dorabtul walad alladhi dorabani. Naam. Terjemih. Saya memukul anak yang telah memukul aku. Naam. Saya memukul anak yang telah memukul saya. Naam. Silakan. Mana yang dirubah, Ummu? Al-waladu. Naam. aladi dorob dorobul aulat aladi dorobani. La, al-jawab laysa bisahih ya Ummu Abdillah. Ada satu yang Ummu Abdillah tertinggal. Ulangi lagi. Dorobul aulat. Teruskan. Dorobul Ya al dorobul aulat. Sahih, al-wada sahih. Teruskan. Alladzina. Alladzina, itu dia. Tadi Ummu masih menyebut alladzi. Alladzina. Nah, sekarang jadi alladzina. Dorobul aulat alladzina dorobani. Dorobani. Satu lagi yang belum berubah. Satu lagi Ummu Abdillah yang belum berubah. Dorobul aulat alladzina dorobani. La, masih kurang. Saya mukul yang telah mukul dorob. Apa yang berubah mu? Selain al aulad sudah berubah. Aladina sudah berubah. Doro. Fiilnya yang berubah sekarang. Jadi bagaimana? Menjadi dengarkan Ummu Abdillah Isma'i. Darabtul aulad alladina darabuni. Darabuni. Naam. Alas kedarik. Salah. Nah. Darabtul aulad alladina darabuni. Naam. Naam. Itu yang berubah tadi Ummu Abdillah. Naam. Tarjimi. Saya telah memukul anak-anak laki-laki yang telah mereka telah memukulku. Naam. Ahsanti. Ahsanti ya Ummu Abdillah. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah. Nah. Ya, kita ulangi kembali saja. Nah, tafadhal. Ya, barangkali Anda yang ingin mencobanya agar lebih memahami, Anda dapat mencoba menjawabnya secara langsung. Silakan untuk latihan ke-13 ini atau halaman 67. Anda dapat menghubungi kami di kesempatan malam hari ini dan kita berikan kesempatan kembali. Serta kita sapa 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau umu siapa, di mana? Umu Said di Bogor. Baik, Umu Said. Baik, nah. Kaifa haluk ya Umu Said? Ana bi khair, alhamdulillah. Tafadhal. Haluk anta ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Jazakallah khair. Tafadhal ya Umu Said, tafadhal. Al-awwal. الأول. من الرجل الذي دخل بيتكم الآن؟ نعم. Siapa laki-laki yang masuk ke rumah kalian sekarang? نعم. من الرجال الذين دخلوا بيتكم الآن؟ نعم. Siapa para laki, para pemuda yang mereka? Para pemuda atau para laki-laki? Para laki-laki. نعم. Siapa para laki-laki yang mereka telah keluar dari rumah kalian sekarang? Keluar atau masuk? Masuk, Ustaz. Naam. Siapa para laki-laki yang mereka telah masuk dari rumah kalian sekarang? Naam. Teruskan, Umar Said. Habiskan semua soalnya. As-sani. Aina talibul ladzi ja'a amsi? Naam. Di mana siswa yang datang kemarin? Naam. Aina thullabul ladzina ja'u amsi? Naam. Di mana para siswa yang mereka datang kemarin? Naam, sahih. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Darabtul waladal ladzi darabani. Naam, pelan-pelan Ummu Said agar para pendengar yang lainnya bisa mengikuti. Naam. Darabtul waladal ladzi darabani. Naam. Saya telah memukul anak yang memukul saya. Naam. Darabtul auladal ladzina darabuni. Naam. Saya telah memukul anak-anak yang mereka memukul saya. Ahsanti ya Umma Said. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagi mungkin Ustaz? Nah, laras, maratan fa'alita, tafadhal. Ya, untuk Anda yang ingin mengulang kembali untuk di latihan ke-13 ini, silakan untuk di kesempatan selanjutnya bagi penelpon. Dan kita coba sapa, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Idham Khalid. Bapak siapa, maaf? Idham Khalid. Pak Idham Khalid, nah, kebaluk Pak Idham. Alhamdulillah. Di Kampung Tengah Pak Idham. Lampung Tengah. Nah, saya cuma satu aja mau nanya. Iya, silakan. Kalimat terakhir. Iya. Itu kan ada allazina darabuni. Iya. Buni asalnya kan darabu, di belakangnya ada alif saja ya. Naam, betul. Alif. Nah, kemudian itu alifnya dibuang enggak kalau darabuni itu? Betul, betul Pak Idam. Darabuni alifnya dihilangkan, betul sekali. Kalau ini kan untuk jamak saat, kalau yang untuk musamma gimana tuh? Dorobani, begitu Pak. Tidak, nah. Di situ alifnya tidak hilang. Ya, hilang alifnya ya. Nah, karena alif di situ diperlukan untuk menunjukkan bahwa dia musanna. Nah. Iya, ya, ya. Jadi kalau dorobu ini pasti hilang katanya. Sahih, sahih. Nah, itu alasannya apa hilang? Alasannya? Ya, kenapa hilang? Memang begitu kaidah penulisannya. Nah, adapun alasannya dari segi alasan saya tidak tahu. Nah, memang begitu penulisannya. Dorobuni. Pertama beda dengan kondisi dorobani, karena kalau dorobani di situ dibutuhkan alif karena untuk menunjukkan musanna. Nah, kalau di sini sepertinya karena tidak dibutuhkan untuk musanna karena dia jamak, maka dihilangkan tidak jadi masalah. Mungkin itu seperti itu. Berlaku alasan untuk yang lain saja ya. Berlaku untuk yang lain, contohnya bagaimana Pak Idam? Ya berlaku untuk fi'il yang lain bila bertemu dengan sahih, sahih untuk fi'il yang lain. Misalnya apa contoh yang lainnya? Sepertinya Pak Faidam bantu saya. Uni. Naam. Uni. Ma'amasana itu karamak. Mereka datang kepada ku ja'uni. Ja'uni. Oh, ja'uni. Sahih, sahih. Setelah waw alifnya tidak usah ditulis ketika digabung dengan dhamir ya. Naam. Syukuran Zat ya. Afwan Pak Idam. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Idam Holik atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat pula untuk kita semua yang dalam pelajaran bahasa Arab ini. Silakan masih di latihan ke-13 bagi Anda yang ingin membaca kembali. Kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Halo. Baik, sudah masuk. Halo. Masuk ke sini juga ya. Iya, silakan. Sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Aisyah di Cibitung. Ah, Abu Aisyah di Cibitung. Abu Aisyah, sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu, mohon maaf. Televisi ataupun radionya. Baik. Silakan. Al-awwal. Naam, silakan. Tafadhal. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul ana? Siapa laki-laki yang telah masuk ke rumahmu sekarang? Naam. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana? Naam. Siapa para laki-laki yang mereka telah masuk ke rumah kalian sekarang? Naam, teruskan. Wasil. Asani. Aina talibul ladzi jaa anti? Di mana siswa yang datang kemarin? Naam. Aina tullabul ladzina jaa'u anti? Di mana para siswa yang mereka datang kemarin? Naam, wasil ya akhi. Salih. Darabtul waladal ladzi darabani. Saya memukul anak yang telah memukulku. Darabtul awladal ladzina darabuni. Naam. Saya telah memukul anak-anak yang mereka telah memukulku. Naam, syukran ya Aba Aisyah. Naam, jazakallah khair. Barakallah. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Abu Aisyah tadi. Dan banyak membaca teks Arab juga membantu kita dalam pengucapan bahasa Arab dengan baik dan betul benar. betul sekali Abdul Ghaffar. Nah, baik, di sini ada pertanyaan pesan singkat Ustaz, yang terkait dengan latihan 13. Benar. Nah, terkait dengan pelajaran kita ada Pak Imri Adi ini di Kerinci Jambi, ada dua pertanyaan Ustaz. Tentang apa kamu bertanya kepada guru, ya, tentang apa kamu bertanya kepada guru. Ana sa'al tal mudarisa. Bagaimana dengan kalau sebaliknya Ustaz? Tentang apa guru bertanya kepadamu? Tentang apa guru bertanya kepadamu? Sehingga kalimatnya menjadi ana sa'al bertanya kepada siapa? Tentang apa guru bertanya kepadamu? Nah, berarti sekarang di sini al mudarris yang tadinya al maf'ul bih sekarang menjadi fa'il, begitu. Nah, Berarti amma sa'alakal mudarrisu. Naam. Amma sa'alakal mudarrisu. Naam. Ya. Seperti itu. Naam. Naam, jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua pada latihan ke-13 nomor 1, Ustaz. Kenapa dipakai fi'il dakhala bukan yadkhulu padahal keterangan waktunya al-an? Syukran jazakumullah. Naam. Penggunaan al-fi'lul madhi terkadang bisa juga dipergunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Itu hal yang biasa. Seperti contohnya dalam Al-Quran Al-Karim kita temukan hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan al-fi'lul madhi untuk menjelaskan tentang hari kiamat. Padahal hari kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Misalnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza sama'un syaqqat, dan apabila langit terbelah. Insyaqqat itu al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Padahal ini berbicara tentang hari kiamat yang belum terjadi. Begitu pula di sini. Nah, di sini tidak jadi masalah menggunakan kata dakhala. Insyaallah tidak jadi masalah karena bisa jadi ini pertanyaan ini adalah pertanyaan apa yang baru saja terjadi. Berarti barusan. Nah, bukan yang detik itu sedang terjadi ketika ditanyakan. Orangnya sudah masuk baru dia tanyakan. Nah, sehingga masih tetap masih diperbolehkan dan masih sahih dipergunakan dalam kondisi seperti ini insyaallah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan lain tadi dibacakan ada kata manil fityatul ladina dakhalu fil fasl ana. Dakhalul fasla, tidak pakai dakhalu fi. Oh iya. Dakhalu dan al-an artinya bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Bagaimana soalnya? Dakhalu? Mungkin disampaikan kembali arti dari jumlah fidah tersebut. Nah, yang mana yang dimaksud tadi, soal yang berapa? Soal mana ini maksud penanya, soal sebelumnya atau yang tadi barusan? Contoh dari latihan 13 ini. Manil fityatul ladina kharaju minal faslil ana. Yang ditanyakan apa? Terjemahan maknanya begitu. Manil fityatul ladina. Nah, kita minta Ahmiko untuk membantu kita di sini. Tafadhal Ahmiko. Siapa pemuda-pemuda? Antum baca satu persatu lalu terjemahkan. Mungkin biar lebih jelas bagi penanya. Sepertinya itu yang jadi pertanyaan penanya tadi barusan. Manil fityatul ladina. Terjemahan satu persatu. Man berarti man? Man siapa? Naam. Al fityatu pemuda-pemuda. Naam. Alladzina yang kharaju mereka telah keluar. Minal fasli dari kelas al-an sekarang. Al-ana sekarang. Nah, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Baik. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Nah. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi asyar. Masih ada beberapa menit. Dan sepertinya at-tamrin ar-rabi asyar dengan latihan sebelumnya masih terkait, khususnya terkait dengan penggunaan ismun mausul. Al-ismul mausul di sini kita akan temukan ada penjelasan tentang isim mausul yang mufrad dengan yang jamak, baik yang mudzakkar maupun yang untuk muannats. Di sini perintahnya, silakan antum lihat halaman safha 68. Kita sudah berganti halaman sekarang, halaman 68. At-tamrin ar-rabi asyar. Ta'ammalil mithala. Masih perintahnya ta'ammalil mithala. Perhatikan contoh. Thumma ktub. Kemudian tulislah. Al-jumal al-atiyata. Kalimat-kalimat berikut. Hampir sama dengan perintah sebelumnya. Bahkan tidak ada perbedaan. Ada sekadalik ahmiko? Bala. Perintah sebelum di latihan 14 ini dengan sebelumnya di latihan 13 sama persis. Thum maktubil jumal al-atiyata, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut. Ba'da tahwilil kalimat, setelah merubah kata-kata, allati tahtaha khat, yang di bawahnya ada garis, ila jumu'in, menjadi jama'. Masih terkait dengan al-ismul mausul yang kita barusan bahas di latihan 13. Al-mithal, tolong dibaca Ahmiko, al-mithal. Ihsan. Nah, at-talibatul lati dakhul at-talibatu, begitu, itu mufrad atau jamak Ahmiko? Entabih? Mufrad Ustaz. Nah, silakan dibaca. At-talibatul lati at-talibatul lati dakhulatil faslal ana minal hindi. Naam, sahih. Al-qira'ah mumtazah ya akhi. Maratan thaniya, ikra' maratan thaniya, la bas. At-talibatul lati dakhulatil faslal ana minal hindi. Naam. Tarjim. Siswi yang masuk kelas sekarang dari India. Naam. Itu contohnya. Di sini mana kata yang diberi garis bawah, Ahmiko? At-talibatu. Naam. Sekarang kita rubah menjadi jamak. Ada sekedarik? Bala. Tafadhal. Silakan rubah menjadi jamak. At-talibatul lati dakhulnal faslal ana minal hindi. Naam, sahih. Siswi-siswi yang mereka telah masuk kelas sekarang dari India. Naam. Apa bedanya dengan latihan ini dengan latihan sebelumnya, akhi? Sama-sama membahas ismul mausul, tapi ada perbedaan. Ya, kalau yang sekarang khusus mu'annas. Sahih. Mulahadha tayyibah. Antum perhatian antum bagus sekali. Sebelumnya jama' untuk mudzakkar. Ala sekadarik? Bala. Di sini jama' untuk mu'annas. Kalau sebelumnya kita dikenalkan dengan alladzina, isim mausul untuk jamak mudzakkar. Sekarang apa di sini? Isim mausulnya? Allati. Allati. Untuk jamak muannats. Naam. Naam, adzunnu wadih, saya yakin sudah cukup jelas. Insyaallah. Nah, kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat langsung. Tafadhal ya akh Abdul Ghaffar. Baik. Untuk membaca saja. Naam. Ya, silakan. Anda yang ingin membaca di latihan ke-14 ini dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Sa'id. Ummu Sa'id. Ahlan wa sahlan maratan tsaniyah. Ya, silakan. Tafadhali ya Ummu Sa'id. Al-fatatu allati 'indal mudirati ukhtu Maryama. Nah, perlahan sedikit bacaannya Ummu Sa'id untuk bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Naam, Ustaz. Al-fatatu allati 'indal mudirati ukhtu Maryama. Naam, sahih. Tarjimi awalan. Yang di samping kepala sekolah itu saudarinya Maryam. Inda, apa itu inda? Di sisi, Ustaz. Naam, bersama. Naam, lebih tepat bersama. Jika Ummu menerjemahkan dengan bersama. Naam, ulang sekali lagi. Pemudi yang bersama kepala sekolah itu saudarinya Maryam. Saudarinya Maryam. Naam. Naam. Al-fatayatul lati 'indal mudirati ukhtu Maryam. Masih ukhtu. Al-fatayat sudah berubah menjadi jamak. Al-fatah sudah berubah menjadi al-fatayat. Al-fatu, ya, Ustaz, ya. Naam, sahih, sahih. Al-fatayatul lati indal mudirati akhwatu Maryama. Naam, ukhtu menjadi akhwatu. Marta thaniyah, Ummu Sa'id, pelan-pelan bacaan jawabannya. Al-fatayatul lati indal mudirati akhwatu Maryama. Ahsanti, akhwatu Maryama. Para pemudi yang bersama kepala sekolah itu saudari-saudarinya Maryam. Naam, karena al-fatayat menjadi jamak, maka akhwat juga harus menjadi jamak. Naam. Habiskan semua soalnya, Ummu Sa'id, tafadhali. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min inkautarroh. Naam, pelan-pelan Ummu Sa'id, kalau semahti. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min inkautarroh. Naam. Dokter perempuan yang di rumah sakit bersalin itu dari Inggris. Naam, sahih. Rubah, silakan. At-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min inkaltaro. Naam, sahih. para ibu dokter yang di rumah sakit bersalin itu dari Inggris. Nah, itu saja yang berubah, Umu, atau bibat saja, apalagi yang selain itu yang berubah? Isi mausulnya, Ustaz. Nah, al-lati menjadi al-lati. Sahih. Terakhir, silakan Umu Said. Al-mar'atul lati daqalat baitana ammati. Naam. Perempuan yang masuk ke rumah kami, bibi saya. Naam, ammati, bibi saya. Ini bibi dari pihak mana, Umu? Dari pihak ayah. Naam, sahih. An-nisa ullati daqalna baitana ammati. Ammatinya tidak berubah? Begitu saja tetap? Apa jamaknya, Ustaz? Apa jamak daripada ammatun? A'mamun gitu ya. A'mamun. A'mamun, begitu? Enggak tahu ini jamak. Ammati. Jadi jamak muannats salim. Ammatun menjadi ammatun. Gitu. Naam. An-nisa'ul lati dakhalna baitana ammati. Sahih. Begitu. Ammati, sahih. Maknya panjang, paknya daya juga gitu ya, Ustaz. Ya. Naam, tetap. Ammati. Bimnya saja yang sekarang jadi menjadi panjang karena ini menjadi jamak muannats salim. Ya, mimnya ada alif di dekat mim situ, Ustaz ya. Sahih. Mimnya ada alif setelahnya. Gitu, naam. Para wanita yang mereka masuk ke rumah kami, bibi-bibi saya. Naam, sahih. Ahsanti ya Umma Said. Jazakallahu khair. Wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali Umma Said ini, Masya Allah. Ya, barakallahu fiki ya Umma Said. Satu pertanyaan, satu penelpon kembali. Naam, silakan. Naam. Baik. Terakhir. Silakan Anda yang ingin berlatih untuk merubah ke dalam jama di latihan ke-14 ini, silakan. 0218236543. Sudah ada yang masuk kembali. Halo. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ya, suaranya kecil. Mohon maaf. Dengan siapa? Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan maratan thalithah. Marhaban biki maratan thalithah. Marhaban bikum. Naam, masyaallah, masyaallah. Tafadhali ya Umu Abdillah, tafadhali. Silakan. At-talibatul lati dakhalat fil fasla ana min indi. Itu contoh Umu Abdillah. Iya, contoh ya. Di bawahnya. Apa-apa ya? Naam. Al-Fatatul Lati Aida Mudirati Ufku Maryama. Naam. Kemudian bersama ibu kepala sekolah dari Maryam. Naam, sahih. Al-Fatayatul Lati Aida Mudirati Nakawatu Maryama. Naam, sahih. Para pemudi yang bersama ibu kepala sekolah saudara-saudari Maryam. Naam. Teruskan. Habiskan semuanya. At-tabi batul lati fi mustasfa wiladati min ingkataro. Naam. Ibu dokter yang di rumah sakit bersalin dari Inggris. Naam. At-tabi batul lati di Mustafa Wiladati min Inggataro. Naam, sahih. Para ibu dokter yang di rumah sakit bersalin dari Inggris. Naam. Satu lagi Umu Abdillah. Amar Atul Lati Daholat Baitana Amati. Naam. Perempuan yang masuk di rumah ke rumah kami, bibi kami. Bibi kami atau bibi saya? Bibi saya. Naam. An-nisa ullati dakhalna baitana ammati. Ammati. Naam. Para wanita yang masuk rumah kami, rumah kami. Sahih. Rumah kami. Bibi saya. Nah, di sini kadang menggunakan nahnu, lalu di akhir menggunakan ana. Saya. Nah, babas. Khair, insyaAllah. Wa jazakillah khair. Wa fiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Abdillah. Dan Om Abdillah menutup pelajaran nah. kita di malam hari ini, Ustaz. Silakan juga ada ikhtitam atau sebagai istighfar kita. Ikhtitam yang bisa kita sampaikan di akhir acara ini. Kita temukan di dua latihan yang terakhir tadi, latihan 13 dan 14. Di sini kita dikenalkan dengan isim musul, kata sambung baik yang mufrad maupun mudzakkar, mufrad maupun jamak, maupun mudzakkar maupun muannats. Ada mufrad mudzakkar dan ada mufrad muannats, yaitu alladzi dan allati. Kemudian ada jamak mudzakkar yaitu alladzina, dan ada jamak muannats yaitu allati. Yang menariknya di sini, pola latihan-latihan yang kita lihat di sini ini membutuhkan kemampuan kita bukan hanya terkait dengan isim mausul saja. Di sini ada yang diminta kemampuan yang dibutuhkan di sini ketika mengerjakan latihan-latihan ini. Pertama, kemampuan untuk mengingat kembali bentuk jamak daripada kata-kata yang diminta dirubah menjadi jamak. Ini hal yang mutlak untuk diketahui. Dan ini sudah dipelajari sejak jilid yang pertama. Bentuk jamak sudah kita dapatkan dari jilid pertama dari kitab ini, khususnya di bagian-bagian terakhir daripada jilid yang pertama. Maka di sini kita katakan bahwa buku ini semakin kompleks. Itu yang pertama, semakin kompleks. Kedua, pelajaran-pelajaran sebelumnya itu adalah asas pondasi untuk memudahkan kita mempelajari pelajaran berikutnya. Artinya kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya antum lupa karena kurang murojaah misalnya, maka akan kesulitan menghadapi soal-soal seperti ini. Karena kemampuan yang pertama, selain membutuhkan antum mengetahui apa bentuk isim mausul yang jamak atau yang mufrad, kemudian yang kedua, antum harus juga mengingat kembali al-mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya dan bagaimana bentuk jamaknya. Dan yang ketiga yang juga penting antum kuasai di sini adalah perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi. Tasrif, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. Yang tadinya mufrad menjadi jamak. Yang tadinya mufrad mudzakkar menjadi jamak mudzakkar. Begitu pula mufrad muannas menjadi jamak muannas. Ini juga membutuhkan kemampuan antum untuk mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu terkait dengan tasrif, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. Maka sekali lagi ma'asyar ikhwah, latihan-latihan sudah semakin kompleks. Maka mohon untuk murajaah, diperkuat kembali pengulangan-pengulangan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena ini berpengaruh dan sangat menentukan dalam mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga semua aktivitas kita hari ini dan yang berikutnya dan yang masa datang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.